dul oleh limang tahun moro-moro di mobil sing mantu sing siji niku sik ketantilan mawon. Lah bojone dikai kalung mae didol bojone. Mawane ngoten. Padahal pancen nggih pun kepepet lah. Nek kadang-kadang terus digubahan rasan-rasanan. Dibanding-banding antarané mantu siji mek mantu sijine. Sing nek diulek-ulek-ulek kuwi jane mung soal dunya mawon. Niku soal-soal sing napa nggih, soal bagian rezeki niku wis dicatet karo Gusti Allah ning wetengane kuwi lak kabeh wis sepakat. Tapi ternyata nek iso iku mantu kabeh padha kaya karepe maratua nggih angel. Sing siji insinyur pertanian, siji napa sarjana hukum, siji sarjana pendidikan. Ini kecenderungannya dhewe-dhewe, sing siji dadi guru, kredit sepeda motor era lunas-lunas. Ngoten. Sing siji krana dadi sarjana hukum, ya mbake melok klebu tenggene LSM, belani wong cilik-cilik gak tau oleh bayaran. Ngoten. Sing siji sarjana ekonomi, ndelalah dadi manajer KUD. Wah, sing manajer KUD gawelis, wet ngoten. Garwa ketara reformasi KUD sik malah. Pamane ngoten. Nek kadang-kadang min soal perbedaan ngoten mawon niku sing didhawuhi hadis Rasulullah dhewe iki yu'ayiruna bil fakri ini. Lah iki mengki akhire sing mantu sing melarat dhewe iki mesti medongkol. Nggih. Medongkol iki mengki terus wah ngawut. Halakah di situ pasti ada langkah-langkah alternatif sing langkah-langkah niku mengandung banyak kerusakan. Nek sing gontok orang mikir panjang itu pegatan ngoten mawon. Padahal itu ya anak. Nah, maka anak jadi korban. Ya rusak niku kan. Lah pun jengkel kula iya lah berarti kan nuruti jengkelmu ta. Nuruti jengkelmu. Sing siji rene. Sing serodo bijaksana ya diempet. Ben sedinya embo yo ben. Akhire aku wis tak saiki tak tuwirakat aku. Golek guru sing marai sendang sugih. Nah, wis jene rusane. Upama niku diterusno ya bener mundak pateng tatanan lair ibadah. Tapi ternyata ibadah iki ibadah kegawa dendam. Mergo cita-citane pokoke riyo ngarep kono-kono nganggo kijang, aku kudu nganggo penter sing anyar dhewe. Oh, ngoten. Mereka asalnya nanti kau riyoyo sing saat ini dinyai karo sing liyane senajan nyai orang belak-belakan. Tapi kan diketoro to omongannya moro tua ni. Nek nah, tamu moro mesti sing dicerita-cerita ni ni yo sing mantu sing suge-suge ni ku. Mantu sing melarat ni ku serah tau disenggol. Padahal sing cedek ya sing melarat ni ku malah. Sing bendino ngeterno numpak sepeda ontal yang puskesmas ya kuwi kan. Nah, tapi sing diomong-omong nang tamu sing dilem-lem sampai kepentut-pentut dari itu. Niku wis sing tumpakane sedan niku. Padahal ya sedan sewan. Diapusi mantune genten. Niku akhire semua jadi rusak. Sing rusak ya bojone atine melok rusak, dhewe melok rusak. Niku mergo napa? Mboten kok mergo rumah tanggane ya jane. Krana kabeh-kabeh tatanane ati niki melenceng kabeh. Melenceng kabeh. Wabil khobari lan ing dalam siji hadis an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum utawi luwe bagus sira kabeh badal mi'ata ini sausir 200 taun saking Rasulullah iku rajulun wong lanang khofiful hazi kang enteng tanggung jawabe. Ngomong-ngomong api-api wong lek wis bar abad kedua. Moko saya ikut abad ke piro, abad ke 15 Hijriah. Wah, ini aku yang paling enteng tanggung jawabnya. Ya aku yang paling apa. Ini bahasa anyar. Kalau khafiful hadhi ini aku nopo toh. Kila ditakonakan, ya Rasulullah do Rasulullah. Wah mau tawi nopo. Ini aku khafiful hadhi yang diarani khafiful hadhi. Sing enteng tanggung jawabnya. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi alazi wong la ahla kang ora duwe bojo iku maujud lah kedhe wong wala walad lan ora duwe anak. Iku sing gak duwe bojo, gak duwe anak. Mboten. Tapi ya apa niki akhire ge saged ditakwili renorno ngoten lho. Gak duwe bojo, gak duwe anak niku apa terus ijen terus apa mboten? Senajan duwe bojo, senajan duwe anak. Bojo lan anak iku ora dadi beban. Dan persoalannya khafiful hazini ku ngoten. Wa ala lahu ya iki ora patek ngreken anake gak patek ngreken bojone bukan berarti gak patek ngreken iku terus cuek gak direken mboten sing maksud persoalan-persoalan anak dan persoalan-persoalan bojo sama sekali tidak membebani rohaninya senajan mungkin dhek ning pasar ning golekno nafkah anak bojone tapi sama sekali dhek gak ngresula dhek ora nganu napa terus ngoyo mene ke depan dadi wong mlarat kok terus kumpul wong sugih-sugih cilik ati yo ora ya biasa. Dan biasa. Niku jenenge khafiful hati. Enten malih sing didelok wajahe, menyen yo ora rabi, ora duwe bojo lan ora duwe anak. Lah niki saged bermakna banyak. Mulane kanjeng Nabi dipun wastani Nabi sing gadhahi mukjizat jawami ul kalim. Nah boleh jauh niku bisa merangkum banyak makna. Wa qala lan dawu sapa Sa'al bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu taala anhu. Iyakum ati-ati sira kabeh. Iyakum ai ihdaru. Niki isim fi'il amar ai ihdar. Ihdar niku wedya sing ngati-ngati. Iyakum ngati-ngati sira kabeh. Wal istimta'a sertane ngalap kepenak bini sa'i klan biru-biru wadon wal mailalan condong ilaihina maring nisa. Hati-hati terhadap kenikmatan-kenikmatan, terhadap keindahan yang muncul, yang tumbuh dari wanita. Dan hati-hati terhadap kecondongan hatimu terhadap wanita. Kecondongan hati loh ya. Di sini apa? Sampai nuwun sewu gak terasa wanita itu akan menjadi Tuhan dia. Bahayanya sampai ke sana. Dan luweh wedi diseneni bujune katimbang diseneni Gusti Allah. Sampai bisa begitu. Nggih ta? Mulane nggih nuwun sewu ibu-ibu nggih. Niki ngomong-ngomong hikmah lho nggih. Ngomong hikmah. Kadang-kadang ibu-ibu niku luweh rido bojone jajan, sing penting dhek gak kerungulan, sing penting gak diwayuh, daripada terang-terangan bojone njaluk izin arep wayuh. Niku kaya-kaya wong lanang wayuh niku cacat gede di mata seorang wanita. Dan daripada nuwun sewu, mesti dadi kenyataan, daripada selingkuh-selingkuh terus sampai tumibun zina. Lubung sedia omongi bojo sampeyan lah sing ben pokoke aku gak roh. Yang penting orang melok-melok jadi rumah tanggaku. Loh kok enteng men nek ngurusi. Artinya ketika ada dosa zina begitu besar, seakan-akan dianggap wajar hanya zaman wis akhir lho ngono iku penak. Tapi ketika akan berbuat baik sing lanang izin arep ayuh supaya enggak zina, malah dianggap cacat besar. Lho njaluk lho niki. Niki ngomongno hikmah, Mulane hati-hati. Ya kadang-kadang nuwun sewu, kula jenengan sing lanang ya ngono, krana diomeli wong wedok, nglakoni sing bener gak wani, nglakoni sing salah malah kendel. Contone, lha iya, nek wayuh ora wani budal mergo diamuk sing wedok, tapi lek gawani wong wedok ning hotel kendel. Mergo sing wedok gak tau nyeneni. Lah niki terus. Iya to nggih? Lah niki artinya apa? Ternyata posisi wanita di hati wong lanang sing modelnya teniki minimal soal keniatane niki pun bahaya. Makane teng mriki dhewe nah hati-hati. Kalau sudah menyangkut soal enake karo wong wedok lan kecondongan ning kono wedok. Mergo napa? Fa innan nisa. Moko sak temene pira-pira wadon niku mubah igatun sering-sering duwe sikap menjauh minal hikmati saking hikmah. Qoribatun tur luweh parek minas syaitoni saking setan. Wahuna utawi nisa iku masayiduhu pira-pira jaringe setan, wahadhu lan tegese bagiane setan min bani Adam saking anak Adam. Nuwun sewu ibu-ibu ampun tersinggung nggih. Niki dawuh mboten soal wadake jenengan. Karena jenengan niku wong wedok niku pusat keindahan di dunia ini. Karena pusat keindahan itu menjadi rebutan. Menjadi banyak kepentingan di situ. Loh, ngoten lho, nggih. Nah, ini sing diarani masayid. Akhirnya tinggun jaring niku gampang. Wong asale wis lurus, adil ngoten. Niku mung krana sing lobi niku wong wedok ayu niku sing asale arep muni ora dadi iya. Niku lho sing dimaksud masayid teng mriki. Ngoten. Tapi nek jauh sing sana jenengan iki kudu sadar al jannatu tahta aqdamil ummahat. Swarga kuwi ning gone delamaane wong wedok-wedok. Artinya ibu-ibu dituntut supaya delamaane iki mlaku sak mlaku ning swarga. Paham ya? Mlaku sak mlaku ning swarga. Lah nek swargane ning delamaan tapi kentole ngajak ning neraka. Nggih. Mboten sida atah damel umahat. Niki. Paman mongko tahi sapa ku atofa. Welas sapa man. Sayang sapa man ilahina maring wong wadon dikuliatihi secara total. Dikuliatihi kelawan sekabiane man. Artinya seluruh pertimbangannya diwehno kabeh kanggo wong wedok. Artinya apa? Dia lebih seneng ngridakno wong wedok katimbang ngridakno Gusti Allah. Sing asale wis janji Allahumma anta maksudi wa ridho ka matlubi niku dadi berubah. Allahumma bojo kula maksudi wa ridoha maksudi. Lek bojone ridho saja eleh marem ngoten. Tapi lek ridane Gusti Allah ora tau diitung. Niki niki sing dimaksud kuliyati. Mulane dijawaken ngriki sapa wonge sing secara total condong dhateng tiyang estri faqat atofa monggo teman-teman condong sapa wong ala hadzi syaiton ing atase bagiane setan waman hada waman utai sapa hada batesi sapa man hada batesi sapa man anhuna artinya menjaga jarak anhuna saking pira-pira wadon ya isa mongko putus asa sapa setan minu saking man. Suatu ketika yo nuwun sewu masih bocah ayu ngrayu renorno ya kudu diomong tegas. Ora iso aku. Ala wis to Pak, diluke Pak mbakku digoncekne tulung aku kan wis to tulung-tulung ngopeng 1000 gah. Kala-kala kudu muni ngono. Mboten. Soalnya sekali niku dikai gon sitik ngoten mawon. Wah niku mungkin terus cerita. Masalah aku mang jan. Beneran niku mang arep mulai pengajian nunut kiai ini nom. Tiba iki kiai to iku mau terus cerita-cerita la umek. Musafire terus urung-urung wis diomongno. Enek kiai gondol wong wedok lah. Ruwet. Niku pun jadi setan jiret. Jane sing jiret duduk sing wedok jane nggih. Mergo ning jero atine wong lanang dhewe ana kecondongane niku mboten. Niku sing dadi persoalan. Waman utahi sapa ku mala. Condong sapa man? Asaitona ing setan. Waman utahi sapa ku mala condong. Sapa asaitono setan condong ila ahadin maring suci. Kamailihi kaya condonge wong ilaman maring wong usturika. Oh, dadi fi'il mane manafi. Wa ma malawan ora condong sapa asaitonu setan ila ahadin kaya maring wong siji kamalahi kamailihi kaya condonge setan ilaman maring wong usturika kang diperbudak sapa ahad binisae kelawan pira-pira wadon. Setan itu tidak semangat, tidak ada sasaran godaan sing disenengi setan, sing ngluwihi wong lanang digoda wong wedok. Sasaran penggodaan menurut setan sing paling gampang niku lek wong lanang wis digoda wong wedok. Ngono niku Presiden Amerika wae iso gugrek perkara ngung perkara wong wedok nggih. Niku atah niku. Napa wong wedok elek lho, sampean pun salah nyalano wong wedok. Sampean sedina muni, alah wong wedok kurang ajar gara-gara fitnah tok lho. Sing gara-gara fitnah iku dudu wong wedoke, Pak. Ati sampean condong sampai nglalekno Gusti Allah niku lho sing dadi soal. Ngoten. Wong sakjane fungsine tiang putri niku kan saqiqatur rijal. Tiang putri itu adalah dulur sekantet kanggo wong lanang. Bahasane wong Jawa sapi serakit. Jenenge sapi serakit niku ya sing dienggo patokan aja sing rakitan kono. Ya dulurune sing tengah niki lho sing dienggo patokan. Ngoten dulurune sing tengah iki arahe ning ndi? Ngoten. Manut karo sing ngingu, nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Wa annasarra. Bangsa temene tumbuhnya keelekan iku ma'ahuna sertane pira-pira wong wadon. Haitsu ing dalam dinggon kuna ana sapa wadon. Dimanapun di situ ada wanita, maka tumbuhnya gosip yang menegatifkan itu pasti ada. Wis astu ning pokoke ning kono kok enek wong wedok, alah gremang-gremenge sing lanang mesti ngrasani sing wedok, lha kok sing wedok dhewe ya umek rasane kunaksirika, naksirika nganu. Wah ya wis. Dan itu mungkin terus ditulis di koran terus anu wah ruwet kabeh. Mulane fa idza ra'aitum. Monggo tatkala ningali sira kabeh di waktiku men dalam waktu sira kabeh man ing wong. Kotro kanakang teman-teman wis condong sapa man ilahi namareng nisa fa ai asu mongko padha putusa sira kabeh minhu saking wong. Mulane lek suatu waktu kamu tahu ada orang yang sangat condong kepada wanita, maka kamu harus cepat-cepat memutuskan dirimu dari persoalan dia dengan wanita itu. Mungkin ada melok-melok ngurusi katut sisan. Nanti loh ya, katut sisan. Ila didawahkan, lalu maring-maring Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Macam saya Sahal ini ditakon. Nuhun sewu, saya Sahal jenengan nak dawuh ngoten niku lho. Napa mboten bertentangan kalih hadis Rasulullah? Didawaken fak hadis Nabi. Mongko ta hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum salatun fa zakaronisa. Fak hadis Nabi mongko ta hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dawuh hubbiba disenengaken ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunya sira kabeh apa salahun perkara telu. Ning dunya iki sing iso nyenengno aku ming perkara telu, nomor siji wangen-wangen, nomor loro wong wedok, nomor telu wajib ila qurratu aini fi shalah, antenge atiku kuwi lek ning jerone salat. Lah kok teng riku fazakaron nisa. Fazakaron mongko nutur sapa Kanjeng Nabi anisa ing wadon. Terus pundi niku? Pakola mongko jawab sapa Syekh Sahal. Lah opo lek Kanjeng Nabi dawuh ngono iku? Terus gue arep niru jiblas. Kan iku dawuhe Kanjeng Nabi nyeritakno awake dhewe. Lah nek kowe terus mengangkat diri seperti posisinya Nabi, bagianmu iki sak pira? Wong Kanjeng Nabi maksum kowe ora kok. An-Nabi utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maksumun, terjaga hatinya, terus istiqomah. Sekaligus ada jaminan. Gufirullah kamata kodama midabi kamata akhar. Kanjeng Nabi kuat walaupun dia seorang presiden dan pemimpin besar. Rela tidur di atas serban di depan pintu. Ketika dia duduk istrinya gak mau buka dan tidak marah. Nah gue. Duduk-duduk lah dibuka no, ya ngamuk-ngamuk. Turu tak beratan. Wis metu omongane sing elek Kanjeng Nabi enggak lho. Waqad ballagakum. Waqad ballagha teman-teman wis nekakaken kum ing sira kabeh apa mabarang. Kana kang ana iku ing dalem mak. Ing dalem mak mauna sertane dimang di file iki. Waqad balagha teman-teman nekakaken sapa Kanjeng Nabi kum ing sira kabeh mak ing barang. Kana kang ana apa mak. Ya kana kang ana iku ing dalem mak mauna sertane wong wadon apa sing ditekakaken. Iya, iya ya iku barang, iya utawi napa niku? Iya utawi wong wadon iku adwa turajuli dadi musuh lanang zahirun ing dalem lahire wa batine lan ing dalem batine. Teng ayat Quran kan jelas ya. Inna azwaji inna min aulatikum wa azwajikum adwa lakum. Nomor kono kok diarani ngoten in azharat. Lamun ngetokaken sapa wong wedok lahu keduwe wong lanang almahabbata ing cintane ahlakat moko ngrusakaken sapa wong wadon hu ing lanang nek cintane diketok-ketokno niku wong lanang sing asale wis tegas ngono ya dadi nglokro tapi wa in admarat lan lamun nyimpen sapa wong wadon ha ing mahabbah lahu keduwe wong lanang. Lek wong wedok niku sakjane seneng karo sing lanang, tapi ora ditampil-tampilno. Mergo sok diketokno leh cerewet. Sakjane juga atine seneng. Tetapi wong lanang dicerewet niku sok-sok ya ora ngerti sing wedok senenge ra karuan tapi ora omong-omong akhire ahwat dadekno nyeleweng sapa wong wadon hu ing wong lanang. Gara-gara sering diomeli ning omah, padahal ngomeli niku ngomel sayang. Ini ku tengok mah malah gak kerasan, malah nyeleweng teng jobo. Gitu toh? Dan diketok no senenge, saking senenge diketok-ketok no titik-titik di manu, pokoknya jan dilem. Dan mau kok lek ngurusi masjid, ngurusi langgar, ngurusi sering dipai doang. Akhirnya malah gak tau ngurusi langgar, gak tau ngurusi ngomah. Ngurusi ngomah dilem buju ini terus. Jadi ini pojok mawon toh ke? Wa anna Allah tansak temani Allah Ta'ala iku ja'ala wis dadekaken sapa Allahuna ing pira-pira wadon didadekno fitnatan ing ujian ing fitnah fa na'udzu mongko nyon pangreksa sapa kita bilahi kelawan Gusti Allah min fitnatihina saking fitnah pira-pira wadon. Dan intaha wis rampung apa kalamu sahal jawi Syekh Sahal radhiyallahu anhu niki sanes hadis lho nggih jawi kanjeng jawi sinten Syekh Sahal ngomentari tentang rumite bergaul kali tiang istri dan termasuk malah sing nuwun sewu sing hadis sanes napa sing sing ketoke pun kulino diune nggih ad-dunya mata wa khairu mataiha almaratus sholihah dunya kuwi akeh perhiasane akeh kepenake. Nggon sing enak-enak ning dunya iki akeh, tapi nggon enak-enak sing paling bagus niku almaratu sholihah. Nah, almaratu sholihah niku diomongne penak prilakonane angel. Lho saestu lho Bu, dadi almaratu sholihah niku jaminane swarga tanpa hisab mare. Dadi almaratu sholihah niku. Kadang-kadang niku, alah wis ora swarga-swargunan dalane ora kuwi akeh. Iku kadang nyepelekne. Dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Wa qala lan gawu sapa Hudzaifah al-Mar'asi, Hudzaifah al-Mar'asi radhiyallahu taala anhu. Kana ana iku yang bagi sayyidu ridho tu dengan kedua lanang. Lau ku yura lamun dikongkon milih sapa rajul. Baina ayyud roba. Antarane yen to di yacok apa ulungku gulune rajul. Wa baina ayy wa baina an yatazawwaj lan antarane yen to ngrabi sapa rajul imra'atan wa wadon. Oleh ngerabi fil fitnati yang dalam suasana fitnah. Wah ternyata-ternyata kau yudin ini. Wang lanang kuwi upama dikongkon milih dibiacok bulune karo kau ngerabi ini wang wedok tapi di situ penuh fitnah. Lah taro mau kau yudin ini. mengkoyotine milih sapa rajul durbal unuki ingatase dibiacok gulune alat taswiji imro'atin ingati nimbang ingatase ngerabe di wawadon bilkit naking dalam fitnah dibanding abote ngurusi fitnah sing berkaitan karo wawadon ini alamu mesti sadar dibiacok gulune wawadon dengan penyanyian ini jangan ngubunuh aku dengan cintamu. Ya, oke. Okay. Jadi gula gambaran betapa rumitnya berkaitan kali soal rumah tangga, apalagi nanti soal emosi, soal cinta, kecemburuan, keseimbangan, mantes-mantes no, kancane bojoku sapa, kancaku sapa, mertuaku sapa, lingkungan piye. Wah, ribut. Apalagi semua itu terjadi fitnah mergo kabeh kudu dunia. Dene kabeh isih cenderung teng ibadah, mboten malah dadi tentreme. Nah, ibu-ibu ini kabeh itu gelemen tahlilan, yai sinan, sergap ngaji malah sering ngeling nosek lanang, sering bukai tahajud, gak kakek ngomong, ngeramot anak putune tete bucah sing soleh-soleh nah kabeh. Wah, ini ku suarga dulu ya. Suarga tentunya ini ku gini idealnya ngomong tempat, tapi nyatanya gini ya menggeri gini. Ibu-ibu ya saja ini kalau berpengen ngomong tapi wahnya ini kodoh gampang sopo bagian ini cita-cita artinya ini setiap orang muslim, setiap orang mukmin punya obsesi, punya cita-cita, keinginan, harapan seperti itu. Dan itu ya cuma menjadi dari cita-cita ya ayo dibentuk bumbung kesempatan menjauh sing kaku ngaji hikam, sing putri ngaji hikam, podo sadare lek arep kare rembukan sawara. Piye nontone ati? Piye niate? Kowe lek mulih sambil iki aku piye? Lah sampean nang pasar kula nonton kita anak cucu sampean niku niate piye? Ya ngoten niku mek dadi asik. Ora sido fitnah ngoten lho. Tapi hikmah. Nek hikmah lek kan nanti nate gambaraken to, Dek. Malaikat ning langit iku sampe mumun. Lek enten wong lanang karo wedok berumah tangga kok terus bengi-bengi jam setengah siji luwih pokoke badane sulel lek sing lapangi sing lanang dhisik budal wudu bar wudu terus diciprat-ciprat karo wedok. Wis wedok tangi usul wudu terus tahajud wong loro. Upama sing tangi sing wedok dhisik ngono dhewe budal wudu terus bar wudu diciprat-ciprat karo sing lanang. Kemarin sing lanang tangi tahajud pisan wong loro. Kan nanti ya berarti disitulah benar-benar bentuk sapi serakit itu terjadi. Ngeten orang kok malah maju lah tahajud sampai berdoa ngapal ya panggah utang nunggu kene wong putri ada kuning ngono sing lanang arep tahajud ngopro pisan. Seru buat digulat terus dibanding-banding nong. Seragamnya pakai tahajud malam itu. Oleh mu apa? Oleh mu melok torekoh bareng oleh mu apa? Seperti saya ngerti minggu ya. Alam dibiasa dulunya di kau awal. Kini nopo tetap sampai jauh ngerti niku nopo. Wa inna makola angin kusutnya jauh sapa ulama sinten Hudzaifah al-Manasi dalika mengono-mengono dawu ora kok soal nyele soal wong wedok iki ora akibat dari kantile ati teng wong wedok njur ketika wong wedok nuntut renorno sementara kantile ati teng wong wedok gak kena dilepas akhirnya kan terus nggih marno nek kula terus itu sing moso 10 tahun rumah tangga apa pancet ngene ngutrak wong alah bosen tapi boyongan terus mbok ngono to piye-piye kuwi anu rumah anu wis mau metuan lelen ngoten to suwe golek pegawai sing haram lho niku jadi mergo napa to nggih? Mergo wong niku lek ngrabi wong wedok kok suasana fitnah. Artinya sama sekali tidak ada landasan ibadah. sama sekali tidak ada motivasi bahwa berumah tangga itu untuk kedua-duanya sujud kepada Allah itu jenenge nikah di dalam suasana fitnah. Mergo ten jebule fitnah niku enten barang lima krono barang. Ya ulung bakal semuindi ilahi maring ma apa amrul mutazawiji perkarane wong kang berumah tangga rupane mamin iktisabil haram saking nyambut gawe sing haram. Maksudnya akhirnya gula usaha sih kira-kira gampang gelis apa apos-apos gelis itu gelis apos-apos emas kalau tutul lagi kalau mau ngomong wah ini kasih atau ngeten wah ini emas kami deh tak main berjuta wah oleh nah buju ini dipakani barang haram apos-apos wartika bila asamilan lakoni buru-buru dosa di zaman yang fitnah ting dalam zaman fitnah dan sing suasana nuwa durbulu nuki utai dibaca ikulu kuasa nului bagus apane halang tingkae wa ahmad bulan nuwe terpuji apane akibatan bungkasane ngomongnya dan dibaca ikulu di dalam perjuangan mati sahid minat ta'aruf ditinimbang saking nantang nantang lirtika bisa ingin maring lakonis wiji-wiji min ma'asillahi saking kira-kira maksiat marang Allah Azza wa Jalla. Mungkin fa'in korofa moko saat moko lamun namung lamun apa korofa niku jegur fa'in korofa lamun lakoni kanthi getol saya aneh wiji-wiji min dalika saking mumpuno-mumpuno fitnah sopal murid-murid bahwa moko utawi dalik iku daun dadi penyakit unggolun kang angel ditambani fi hakihe dalam hakih murid mergo ati niku harus kagum nuwun sewu kecantol seneng dunya kecantol seneng ngarepno bojo sementara bojone niku kedunyan pisan niku ditambani kon ora kedunyan ya akhirnya mungkin setel sing wedok tukang pamer kalung karo gelang sing lanang tukang getol banggaan oleh iso nyambut gawe padahal lek korupsi lagi ngoten lho nggih wah niku jenenge dadi penyakit sing sulit dihindari sulit ditambani pakot kalu moga teman-teman usaha sapa ulama zallatun utawi kepleset padahal iroda bisa usih muncul iroda terus dunia sing kukuh dewa arep sowan sebutan guna Gusti Allah suluk niat arep ibadah hidupnya itu akan digunakan untuk total mengabdi kepada Allah dan itu sudah kuat dan kok moro-moro di tengah mudah diri ibadah roh diri iku akbaru luweh elek min sab'ina zalatan ini bangsa yang pitung puluh kepleset qoblal iroda bisa ujungnya iroda karuan zaman ben urung duwe niat njungkung ibadah ning Allah wonten cara wala atung karo kul maksiat-maksiat barang haram lamar lalap wonten kira-kira ora patek masalah jadi iki ora dadi beban dadi bisa manusa kagum niat cara wong ngono dosa nek dosane wong kafir kan karuan menyang iki kafir tapi sampean wis ngaku santri wis ngaku Islam terus maksiat diterusno lha lagi ala pada ibarat serbet ngoten barang sing cilik kotor kan mesti sangi serbet sing kotor-kotor mesti sanak ngoten ta nggih niku ora masalah lah bangsa wis diresiki niku terus dikotori leh kan malah ketok eleke wa fil masalahi lan ing dalem siji masalah niku paribasan manutai sapa ku uripa wis dikenal sapa man berkhianat kelawan tukang cidro pai pamadu moko ora kena ditunggu pedoman sapa alai ing atase man ora kena ditunggu pedoman fil amanat ing dalem kepercayaan wong sing wis tau khianat itu selamanya tidak akan pernah bisa aman yen bagaimana itu unan-unane wong sing bahasa jok bahasa Indonesia lho seumur hidup gak dipercaya nih loh. Alah, sungguh lah. Giling-giling marah railing. Kadang-kadang pas orang railing lah giling. Pas orang kata giling-giling lembut. Wa qala lan dawuh sapa Ba'dul Anbiya setengah pira-pira nabi fi munajatihi ing dalam pira-pira bebiji enak Anbiya Ba'dul Anbiya munajat fi rabbihi maring pangerane Ba'dul Anbiya dawuh sesundi lau apauta lau apauta mbok inggih ngapura panjenengan ampunane saking wulan dunubahu ing dosane wulan badha azimi nikmatika sausih gedhine nikmat panjenengan wong nggih pun ate dados tiyang makrifat mun ate awas mun ate gajah karomah kepleset apa kromone sakniki kok dados tiyang ngina wonten Gusti mbok niki jenengan ngapunten. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Gusti Allah ilahi maring nabi wau. Akhire dijawab oleh Allah, laisa ora ono. Apa azambu dosa fil qurbi ing dalam suasana keparek iku kadambi kaya dene dosa fil budi nalika isih adoh piye. Lha isih urung dadi mantu ngelak-ngelakne itu ora masalah wong jowo. Lha bung sore sing jero kok jek pandang ngelak-ngelakne mawon lho nek. Ngono lho iki. Dadi mboten masalah. Kadang-kadang wong lu sing pandeng karena urung kenal mandeng kan gak masalah lho. Tapi nek wong wis kenal akar kok mandengne niku gampang kepoco, iki wong murid-murid. Dadi ku gampang salah paham. Karena dosa jalan suasana pun keparek. Sing kadang-kadang dosa ini dosa su'ul adab tidak pada tingkat dosa melanggar peraturan itu kadang-kadang sulit dimaafkan karena ini dijawab dosa yang keparek itu orang kalau dosa nalai dosa adab wa su'ilalan dan ditakonakan ditakoni sopo batu musuh tengah ulama hal ya jidu ono to bisa nemu sopo ala asi wongkang maksiat nemu halawat taati ing manise taat. Wong sing maksiat niku nek gelem taat apa nggih. Taate iso manis. Faqala monggo jawab sapa bantu yo ora. Pemune kok sampe maksiat. Akik niat apa akik duwe sejo arep maksiat kuwi lho. Iku taate wis dadi kaenak. Ngono wae man lan ora bisa ngrasakno enak sapa man wong hama kang nejo sapa man bil maksiat iku lan maksiat sampean sebenarnya mon ada podo-podo lunga berangkat lunga nang Surabaya tapi niat sampean ajeng ziarah nang Sunan Ampel kalih sampean lunga nang Surabaya karena ajeng apel meh podo lho Sunan Ampel karo apel. Niku mengke podo-podo sampean mampir teng masjid salat. Niku mulek ati beda. Nggih ta? Mesti mulek ati beda. Ajeng teng Sunan Ampel niku enten unsur khusuke. Tapi lajeng budal apel. Niku sing ana rancangane wah golek petuk tak apal. Wis suwi ra petuk. Matoe langsung dipangane lah wis. Jadi seandainya kau santapan tentu segera ku makan itu jangan santapan jadi itu serancangan-rancangannya kan jadi rancangan yang butuh dihubung ibadah dan lo pergi sakit sholat yang ngonton itu jadi nikmat butuh sakit pun ini balik-balik soal toto kromo mana wa min azimi su'i adabil murid paniku setengah saking luwe gedine elee toto kromo ni murid anyami lautawi ento condong sopo murid ila ahli dunia maring wong-wong sing ahli dunia wong ahli dunia wa anyata korobalan ento keparek sopo murid minhum saking ahli dunia au anyusohi bauto ento ngancani sopo murid humi ahli dunia wis gendah lah yang tukang korupsi wis gendah lah yang kuih wano kok malah bijak praner malah dia menjilat-jilat rono malah dia siap untuk membantu segala sesuatunya wes ruwet iki enek murid ahli tasawuf kok mulai condong ning gone ahli dunya nah niku sudah termasuk suku Adam. Wa qala lan dawu sapa Al Imam Abu Qasim Al Qusairi radhiyallahu taala anhu. Wa min sya'nil murid lan iku setengah saking tingkae murid atabaudu tawe ngedoh an abna'i dunya saking pira-pira anake dunya. Anake dunya niku wong sing ublek utek pikiran angen-angene ngurusan dunya mawon. Waktune entek nggih ngurusi dunya. Upama bangga sing dibanggakno dunyane. Upama ndek ayu sing diayungno mergo ketunggalan dunyane. Blas mboten entuk unsur ibadah. Mergo napa? Fa inna subatahu. Moko sak temene ngancani abna dunya iku sumul dadi racun mujarabun kang wis mujarab. Racun sing sering dijajal. Bolak-balik wonge asale lurus ngoten. Ngolak kancane wong sing diyeto nyambut gawe ngolak terus katut. Isuk. Ono jam 3 nuli kandhane. Kurung wadan proro satung kena telek titik. Ono sisan, isuk kanca. Isuk mangke kaya critane jinan salabah. Niku abra udunya kan. Mergono apa? Ya anak umurono saat temennya abna udunya itu yang tahu nang alaman pak sopo abna udunya. Ini kelawan murid kuwi. Nek gak ngati-hati, ora malah dhek sing iso manfaat no abna udunya, tapi dhek ketelikum dinggo manfaat karo abna udunya. Salah-salah ngelmuni dhek dinggo fatwa ditakokno. Niki hukumnya jadi di mas. Kalau nak boleh muni haram berarti amlopi. Nak muni halal mana kata amlopi? Muni halal. Ibu, utawa akhirnya apa? Dia terjebak dalam lingkaran-lingkaran yang berkaitan kali soal dunia niku wau. Wahwa utawi, wahwa utawi murid iku yang takisu. Iku yang tak isu dadi sudo sapa murid bihim sebab abna dunya. Waqala dawu sapa Allah taala wala tuti man anfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wala tuti lan aja manut sapa sira man ing wong anfalna kang wis nglalekaken sapa ingsun kang dadekno lali sapa ingsun kol bahu ingati ni man lali an dikrina saking dikir ingsun wataba ala nuruti sopo man hawa hu ing kesenengane man wakanalan ala sopo opo amruhu perkarane man ala kuburuto ngeliwati wates. Wong sing lali gak tau dikir, wong sing senengane nuruti kesenengan hawa nafsune, wong sing segala sesuatu ini melebihi berlebih-lebihan senengane mewah-mewah, pesta-pesta, duduk-duduk pesta, duduk-duduk mana no opo manu, tapi sing ngajak lali ning Gusti Allah, wong sing ngono kuwi aja mbok turuti, aja mbok cedeki. Waqot takot gamalan teman-teman wis dhisik apa? Waqot takot gamalan teman-teman wis dhisik min kalamil muallifi saking jauhe Syekh Ibnu Athaillah Al-Mu'allif rahimahullah dawuh la tashab man la yuhiduka haluhu, dawuh la tashab man la yuhiduka haluhu. La tashab aja ngancani sapa sira maning wong la yuhiduka ora bangkitaken sapa man ka ing sira ora bangkitaken ka ing sira apa haluhu tingkae man. Aja pisan-pisan kowe ngancani ning gone wong sing tingkae wong kuwi ora iso bangkitno kowe melok ibadah. Termasuk suhul adab malih. Pamin dalika niku setengah saking mengkono-mengkono suhul adab. Aidon hale malih Musa muasaratuhu utawi oleh mergauli murid bergaul lil ahdasi maring pira-pira abidi. Maring pira-pira bocah sing nom-noman. Wasubani lan tegese pira-pira butah nom-noman sing lali niku wau, tah nom-noman sing budak kudu penungane mendem sabu-sabu. Ngoten. wis dadi murid kok cenderung dia masuk ke lingkaran seperti itu, itu termasuk su'ul adab. Su'ul adab. Wa qabulu irfaqin niswan lan nampa pira-pira rayuane pira-pira wong wadon. Ini termasuk su'ul adab malane. Fa in ta'arrodo monggo lamun malah sing rayu ora wong wedok ndek sing rayu ngoten lho. Fa in ta'arrodo monggo lamun mento akan sapa mang sapa wong lanang listi jilapi dalika maring narik mengkono-mengkono irfaq minhuna saking pira-pira wong wadon bahwa mongko utawi zalik iku asadu luwe banget eleke. Isi piye? Umane jane iki wis ora kreken, tapi ana wong wedok-wedok ngrayu nganu, ngene Mas kok ngene ngene dituruti ya. Ya, ngono niku. Ambu aku diterno rekreasi rono turuti, anu turuti. Padahal kenah lagi duduk mahrame, kenah kudu duduk bojone. Lho ngono niku. Su'ul adab ning ana-ana gengsi dhewe diarani gak supel. Wong ora supel blas sadis men sombong. Mbeng-mbeng wedi diarani sombong karo wong wedok ngoten mawon dituruti. Iku padahal dhewe asale apik. Kono sing rayu terus sampean nuruti niku termasuk su'ul adab lha apa meneh lek genten sampean sing rayu ngoten lho. Jadi sing wedok ora patek kudu sampean sing rayu-rayu. Ayo mlaku yuk. Mari makan malam bersama saya. Itu jenenge sampean sing rayu-rayu. Lah niku luwih nemen. Kala dawuh sapa Yusuf bin Husain Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu. Ra'aitu ngarani sapa ingsun ningali sapa ingsun. Ningali afati sufiyati ing pira-pira penyakit wong alim tasawuf, penyakit fi suhbatil ahdati ing dalem ngancani pira-pira bocah nom-noman. Nom-noman sing boten nabatal fi ibadatillah kan wonten sing napa terus sing wong sing apik sing digule Gusti Allah napa sabun bocah nom sing nasaat tumbuh fi ibadatillah dalam ibadah ning Allah iki mboten mlebu teng mriki bocah nom-noman sing wis kena limbah budaya rusak nah niku kok terus singgo pertimbangan subah itu pada tingkat pertimbangan sampai terpengaruh pola pikirnya sampai terpengaruh cara ngitung kehidupannya itu jenis subah wa ma'asyaratil adat lan mergauli piro-piro wong kang berlawanan karo syariat warifkin niswan lan ngerayu-ngerayu piro-piro wajar. Kala dawuh sapa Imam Abu Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu. Wa min ashabil afat. Paniku setengah saking angel-angele tambane penyakit. Fi tariqi dalam pikir dalan menuju maring Allah. Iku suhbatul ahdati ngancani pira-pira bocah nom-noman. Ngoten. Wama nutai sopong kuki betala wis nguji wik man sopong lukusi Allah bisa yang kelawan suwiji-wiji nindalika sakin mempunuh-mempunuh sobatul ahdas fabi ijma'in moko kelawan mupakat minasyufi sakin kura-kura syekh ahli toreko sepakat apa? Sepakat anna dalika sak temennya mempunuh-mempunuh wong sing di paring ujian kusi Allah kumpul bucah nom-nom dalam arti cara berpikir sing sama sekali tidak ada ketundukan kepada Allah iku abdun kamula ahana kang wis ngina ing abet sapa Gusti Allah azza wa jalla wa qadala tegese ngasoraken sapa Allah wa abet bal anafsi balik saking awak dhewe ne abet iku sagola wis numpulaken sapa abet ing nafsi ini. Walau bi alfi karomatin senajan kelawan sak juta karomah ahla kang wis maringaken sapa Allah ing abet mau. Senajan dhewe duwe karomah sak juta. Tapi lek cara berpikir teori-teori ning kehidupan musik model cah nom sing enggak banyak berpikir. Wong sing ngoten niku banyak apatnya. Sumakala nuli dawuh sapa sahabu Qasim al-Husain badha kalamen kafirin sausih dawuh kang akeh. Fal yahdar. Moga becik wedi sapa murid-murid min mujalasatil ahdas saking rewangan lungguh kelawan pira-pira wong nom-nom wa muqalatatihim lan nyamburi ahdas. Fa innal yasira. Moga sak temene setitik ae. Minuh saking murid minuh saking nyampuri niku wau iku fathu babil khudlan final yasira moko sak setitik minuh saking mujalasatul ahdas lan muqalatatuhu fathu babil khudlani iku fathu babil khudlani padha karo buka lawange kaasoran wa batu halil hajroni lan buka tingkah dipisah sangka Allah wa na'udzubillah wa na'udzubillah nyun sepangreksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah min qadra isu saking kodok kang Allah kandung sedekik bendang ruk babriya kira ngaset ini wa adabul muridi utawi tata kramane murid iku kasira tenaga banget mungkin kalih lampah dielingno wa inna manabaha angin mesti ngelengakan sopo nabah nah angin mesti ngelengakan sopo yang sunhauna yang dalam kene-kene bab ala bakti mayak dumu fihil khotor yang atasi setengah ibarat yak dumu kang jadi agung ini dalam apu al khotor bahaya wa doro rulan kemaratan lima setengah saking barang hadaro kangus ngati apa ngawas-awas minus saking ma sapa aimmatuna pira-pira imam kita radhiyallahu anhu sing disebut kepenginane nika mulai ing nuruti sahwat kumpul cah nom budaya terus apa nika golek takwilan rupa macam-macam nika niku sedaya pokok-pokok mawon sing penting kene wonten iki mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged memahami niki sedaya saged saka manahipun piyambak-piyambak tumuju dumateng anggenipun madhep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan ing ngusul sarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa ila ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.